Katamani aku di sini. Jatuh cinta memang manis, tak mau waktu ini habis. Penuhilah hati ini, tak lagi sendiri. Oh, dengannya, dengan dia, langkahku sempurna. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Penuhilah rencanamu bersamaku lagi. Oh, denganmu terasa cepat berlalu. Belum puas ingin lebih tahu jalanan kotamu. Jatuh cinta memang lain, memang tak ada duanya. Apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Habiskan waktu di sini, mungkin 3 atau 4 hari lagi. Atau mungkin selamanya. Rumahku hanyalah kita yang kau dan aku, tak kira di mana-mana.